aku dengar pun menjadi ilmu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu bertanya selalu. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Bermanfaat bagi diriku.